pertanyaannya banyak ya. Ya. Adapun yang pertama terkait dengan masalah orang bahasakan ramalan cuaca. Itu bahasa benarnya perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Ya kalau perkiraan tidak ada masalah, seorang memperkirakan. Mungkin akan hujan, mungkin akan ini. Tapi kalau dia bilang ramalan, saya ramalkan begini, itu dukun namanya kalau meramalkan. Ya. Tapi kalau perkiraan, itu boleh saja seorang memperkirakan. Ya namanya juga perkiraan ya, mungkin benar, mungkin apa? Mungkin salah. Ya. Tetapi ini pintu jangan terlalu diperluas di pembahasan ini. Ya.